Siapa orang kaya? Orang yang banyak harta. Itu kata sederhana yang biasa terucap dari mulut banyak manusia. Siapa orang kaya? Ya, mereka yang punya kuasa. Karena mereka berpeluang untuk mengumpulkan dari berbagai sudut apapun untuk menumpuk apa yang disebut kekayaan. Ya, harta menjadi ukuran. Kaya kelas atas, tengah atau bawah. Kaya menengah atau miskin pula. Ya, kaya dalam konteks harta telah membuat manusia terpecah-pecah, terkotak-kotak dan berharga sesuai dengan harga kekayaan yang dimilikinya. Kaya dalam tumpukan harta, Anda akan menerima banyak hormat dari umat manusia. Tetapi kaya dalam tumpukan banyak harta, belum tentu Anda kaya yang sejati. Karena bisa jadi Anda adalah orang yang paling miskin. Kalau kaya, hanya karena penipuan. Kaya yang sejati adalah orang yang kaya, yang bisa mengumpulkan harta dari keringatnya, tak mencuri keringat orang lain. Orang yang kaya sejati adalah mereka yang mempunyai harta hasil sebuah usaha dan anugerah yang diterimanya dari Yang Maha Kuasa. Orang kaya sejati akan hidup karena kerajinannya. Orang kaya sejati akan memakan hasil keringatnya. Orang kaya sejati mungkin tak banyak tumpukan hartanya, tapi orang kaya sejati, ia bukan hanya kaya di dalam dunia, tapi kaya di akhir hidupnya, bahkan di akhirat kelak. Karena ia di dalam kekayaannya sudah memperkaya hidupnya dengan budi luhurnya, sudah memperkaya hidupnya dengan kejujurannya, sehingga dia menjadi orang kaya yang didudukkan oleh anugerah Yang Maha Kuasa untuk duduk di singgasana surga. Alangkah bahagianya. Nah, apakah Anda orang kaya yang sejati atau Anda hanya kaya-kayaan saja? Kaya karena tumpukan harta, tapi Anda miskin dalam rasa. Kaya karena Anda berkuasa, tapi mulut Anda tak pernah jujur di sana. Nah, pikirkan diri. Jangan selalu mengatakan perkataan benar, tapi dalam ketidakjujuran. Seakan Anda melakukan, padahal Anda menelikungnya. Awas, hati-hati. Karena jujur, harus saya katakan, Tuhan tahu semuanya. Ia melihat segalanya. Semoga Anda tidak salah. Nah, mari menggapai dan menumpuk kesejatian kekayaan lewat kejujuran. Nikmatilah hasil keringat, karena sangat menyenangkan. Diamlah di rumah hasil perjuangan, karena itu memberi kenikmatan. Selamat menjadi orang kaya yang sejati. Bersama saya, Bigman Sirait.